Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bisahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين والأنبياء والعارفين والأولياء وعلى آله وأصحابه أرباب الصدق والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد الحمد لله نعم atas nikmat Allah zahiran dan batina atas duduknya kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beritikaf di dalam masjid ini mendapatkan pahala yang disebutkan Allah dalam hadis man i'takafa fawqa naqah faka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa yang beritikaf selama fawqa naqah, yaitu selama seseorang membersihkan hasil sembelihan ontaknya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Dan alhamdulillah atas halaqah ilmu yang kita hadiri menuntut ilmu, duduk sesaat di dalam halaqah ilmu, di dalam majlis ilmu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Begitu tersebutkan dalam hadis kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Memasuki kepada hadis yang baru, yaitu hadis 22. Setelah kita mendengar di malam Senin yang lalu kisah hidup dan wafatnya Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu dan kegigihan beliau dalam mempertahankan iman dan keberanian beliau dalam menghadapi penguasa zalim dan kebenaran yang beliau jalankan nampak di dalam akhir hayat beliau yang begitu mulia, di mana setelah dipancung kepalanya dan setelah terpisah kepalanya dari badannya masih saja mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal kepalanya sudah terputus. Kita mengambil berkah dengan sama-sama membaca hadis Rasul yang ke-22 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithu Thani wal-Ishrun. An-Abi Abdillah. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال نعم rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu. Wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-22 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu taala anhuma. Karena ayah beliau Sayyidina Abdullah Al-Anshari merupakan sahabat. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Anshari termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Yang terbanyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat adalah Sayyidina Abu Hurairah. Setelahnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka Sayyidina Abu Hurairah lebih dari 5000 hadis. Ini 1540 hadis riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau ini sahabat yang wafat syahid di perang Uhud. Berarti sama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, wafat di perang Uhud. Termasuk juga seorang yang hadir di perang Badr. Beliau berarti al-Badriyin, min al-Badriyin. Termasuk sahabat yang hadir di perang Badr. Sayyidina Abdullah itu. Ya. Pernah Rasul berkata kepada anaknya, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini dua-duanya ini termasuk orang yang hadir perang Badr, ayahnya dan bapaknya. Ayahnya dan anaknya. Anaknya Sayyidina Jabir, ayahnya Sayyidina Abdullah Al-Anshari. Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernah Rasul bilang kepada ayahnya, anaknya ini yang bernama Jabir, Sayyidina Jabir. Ai bunai katanya. Ai anakku. Dipanggil anak sama Rasulullah karena dekatnya Rasul dengan beliau. Ala ubasyiruka annallaha azza wa jalla ahya abak faqala tamanna. Mau enggak aku berikan engkau kabar gembira? Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, menghidupkan ayahmu, ayahnya sudah wafat di perang Uhud. Menghidupkan ayahmu, lalu Allah berkata kepada ayahmu, tamanna, minta apa yang ente mau. Maka yang diminta oleh ayahnya Sayyidina Jabir, itu Sayyidina Abdullah. Beliau berkata, ya Allah, kalau aku harus meminta, enggak ada yang aku minta melainkan engkau kembalikan rohku ke jasad, lalu aku hidup lagi, lalu aku terbunuh di dalam perang, kemudian aku wafat, kemudian aku hidup lagi, kemudian aku hidup, dan begitu seterusnya. Yang diminta oleh Sayyidina Jabir, dia dihidupkan setelah wafat, kemudian perang lagi, kemudian mati lagi syahid, kemudian hidup lagi, kemudian perang lagi, kemudian karena pahala yang Allah berikan kepadanya dilihat begitu besar sehingga ingin mendapatkan berkali-kali syahadah. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Sayyidina Jabir, ayahnya Sayyidina Jabir, inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Aku sudah putuskan bahwa orang yang sudah pergi dari dunia enggak bisa kembali ke dunia, enggak bisa. Sayyidina Jabir permintaannya enggak dikabulkan Allah karena memang sudah jadi keputusan Allah Ta'ala, orang yang wafat enggak bakalan balik lagi ke dunia. Ini anaknya ini yang bernama Sayyidina Jabir. ceritanya pernah punya utang. Utangnya banyak untuk beberapa orang. Utang dengan beberapa orang dan beliau enggak bisa penuhi semuanya. Akhirnya kebun yang beliau miliki beliau serahkan kepada orang-orang itu yang memberikan hutang kepadanya. Tapi mereka enggak mau. Ambil tuh kebunannya deh, bagi ganti utang, bagi-bagi. Enggak mau mereka. Tapi mereka juga enggak mau, enggak redha kalau utangnya enggak dibayar. Tapi bayarnya dengan cara dengan kebun begitu enggak mau mereka. Dan juga buah dari hasil kebunnya Sayyidina Jabir ini enggak cukup kalau mau dibagi-bagi ke pemberi hutang-hutang orang-orang itu enggak cukup. Makanya mereka enggak mau. Lalu beliau ngadu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Enaknya para sahabat begitu tuh. Kalau enggak ada masalah, ada kesulitan, datang sama Nabi, dikasih solusi, selesai. Dan kita di zaman setelah Rasul dan para awliya-awliya, sebagiannya demikian. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Qutub Sahibur Ratib, beliau mengatakan, kalau aku mendapatkan sebuah hadis dan aku enggak tahu apakah ini hadis betul dari Rasulullah ataukah bukan, aku langsung tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung nanya sama Nabi, ini hadis ente bukan? Masya Allah. Ini Zainal Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau Al-Imam pengarang kitab Al-Ibriz, satu sebuah kitab dalam tasawuf, Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau buta seperti Al-Habib Abdul Haddad, seorang buta, tapi seorang ahli sufi, waliullah dan ahli hadis. Ketika ditanya, bagaimana engkau tahu bahwa ini hadis sahih, ini hasan, ini hadis dhaif, lemah? Lalu beliau jawab, kalau ada orang yang membacakan hadis, aku tahu itu hadis sahih ataupun hasan ataupun hadis dhaif, lemah. Aku rasakan kalau hadis yang dibacakan itu cahayanya kuat sekali, maka itu hadis sahih. Kalau cahayanya sedikit redup, hasan. Kalau enggak ada cahayanya atau kecil sekali, hadisnya dhaif. Kalau hadisnya maudhu, hadis yang dibuat-buat, bukan ucapan Rasul tapi dibilang itu ucapan Rasul, gelap, enggak ada cahayanya sama sekali. Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu para awliya-awliya kita, para salihin ulama, dan mereka dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat dulu begitu, kalau ada kesulitan-kesulitan datang sama Nabi. Beliau ini Sayyidina Jabir, kesulitan dalam hal utang, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan ceritanya, kata Rasulullah, ada potong tuh pohon korma, apa buah korma potong semua, lagi dipotong, dipanen, ya. Potong turunin semua dari pohon, kata Rasul, disuruh turunin semua, diturunin sama Sayyidina Jabir. Lalu Rasul suruh pisah-pisahin tuh korma ini, jenis-jenisnya pisah-pisahin, yang begini pisahin sama yang begini. Maka setelah dipisahkan macam-macam korma tersebut, Rasul pun kemudian mengelilingi korma itu. Tawaf Rasul di situ, ngelilingin kormanya. Setelah sudah selesai dikelilingi oleh Rasul, beliau perintahkan kepada Sayyidina Jabir, sekarang timbang dah. Sekarang timbang. Kalau orang Arab, ya, sampai sekarang pun ada orang yang disebut dengan ahlil kharas. Ahlil kharas itu orang yang ahli menakar, menghitung ini berapa kilo bakalan Orang kita juga ada tuh orang sekarang yang tukang-tukang buah gitu ya. Kalau yang beli-beli tukang beli buah di pohon, ini belimbing begini-begini, masih muda, nintar matangnya berapa kilo nih? Iya, rambutan segala macam. Itu ada orang-orang namanya ahli-ahli khoros. Di Arab pun begitu. Jadi tadi dalam perkiraan Sayyidina Jabir bahwa buah-buah kormanya itu enggak cukup untuk bayar utang mereka itu. Jadi ketika ngadu sama Rasulullah, Rasulullah sudah suruh turunin tuh pohon buah korma, potong aja, panen dah. Setelah dipisah-pisah, jenis ini di sini, jenis itu di sini, Rasulullah pun tawaf kelilingi pohon buah korma tadi. Sudah selesai, kata Rasul, ada timbang sekarang. Maka ditimbang oleh Sayyidina Jabir. Bilang, kalau orang dulu kan timbangannya itu hitungannya bukan kiloan, pakai mud, pakai sok. Kayak kita bayar zakat 4 mud, 1 sok. Nah, mereka dulu pakai sok, 1 sok 4 mud. Ya, kalau kita sini kilo. Di kilo hitung sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, gak habis-habis. Itu korma, gak habis-habis. 6 kilo, 7 kilo, terus dibayar hutang. Semua hutangnya Sayyidina Jabir dibayar dengan korma ini yang tadinya gak cukup, ternyata cukup. Bahkan lebih lagi. Dan lebihnya itu, ulama dalam menghikayatkan cerita ini beda pendapat. Ada yang mengatakan lebihnya sisanya itu sebanyak panen mereka setahun. Sisanya tuh udah dibayar semuanya, sisanya sebanyak panen mereka setahun. Ada yang mengatakan sisanya itu sama dengan yang banyak yang dibayar kepada orang utang yang memberi utang itu. Sama, ini yang dibayar banyak di segitu, sisanya pun segitu sama. Maka takjub mereka itu. Orang-orang yang ngasih utang itu takjub, heran. Dan mereka orang-orang Yahudi. Di sini Sayyidina Jabir ngutang sama orang Yahudi. Mereka kan di sana berdampingan dengan orang Yahudi di Madinah. Ya, orang Yahudi yang di Madinah ada kelompok 3. Orang mukminin, orang munafikin, sama orang Yahudi. Di Mekah enggak ada orang munafikin, kafirin, musyrikin, sama mukminin. Maka orang-orang Yahudi itu bingung, heran, ini korma enggak habis-habis, malah bahkan sisanya banyak betul. Ya mereka sudah dapat apa yang menjadi hak mereka, mereka pergi. Rasul beristighfar kepada Sayyidina Jabir untuk perihal masalah ini, masalah pembebasan hutangnya beliau dari para penghutang-penghutang itu, yang pemberi hutang itu. Ya, setiap hari Sayyidina Rasul itu beristighfar untuk Sayyidina Jabir sebanyak 27 kali setiap hari. 27 kali. Makanya termasuk yang disunahkan itu istighfar 27 kali. Rabbil Allah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, di antaranya memperlancar rezeki 27 kali tiap hari. Ya, yang diajarin sama guru-guru kita sebelum subuh waktu fajar sama sebelum maghrib sebelum terbit matahari. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita lagi walaupun kita lagi di motor di jalanan sebelum maghrib, kali kita pulang kerja ke maghriban sebelum maghrib baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah. Ya, sambil naik motor atau lagi di rumah baca sebelum maghrib astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini Sayyidina Rasul dalam pembebasan hutangnya Sayyidina Jabir tadi baca 27 kali istighfar untuk Sayyidina Jabir. Ini dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrar wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini rezeki-rezeki kata Allah Ta'ala di sini menyebutkan dalam ayat ini. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Ta'ala Maha Pengampun. Lalu apa hasil istighfar itu? Yursilis sama'a alaikum midrar, Allah akan mengirimkan dari langit hujan yang deras. Ini kita ini udah lama enggak hujan nih. Ya, mesti banyak istighfar. Makanya kalau salat istisqa takbirnya diganti sama apaan? Istighfar dan khutbah. Khutbahnya khatibnya kalau takbir Idul Adha kan khatibnya Allahu Akbar Allahu Akbar 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Kalau salat istisqa 9 kali istighfar pertama dan khutbah kedua 7 kali istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena istighfar Allah janjiin dalam ayat tadi, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan, niscaya Allah akan berikan kalian harta, amwal, harta banyak. Istighfar. Semakin banyak istighfarnya semakin Allah lancarkan rezekinya. Wa banin, anak-anak. Ya, orang yang udah lama enggak punya anak, banyak istighfar. Insyaallah Allah percepat diberikan anak. Ya bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Insyaallah Allah akan buatkan buat kalian kebun-kebun dan anhar dan sungai-sungai. Nah, ini rezeki-rezeki ini semuanya berawal dari istighfar. Oh ya, Rasulullah sebelum untuk permasalahan Sayyidina Jabir ini, Rasul beristighfar untuk Sayyidina Jabir sebanyak 27 kali setiap harinya. Lalu setelah itu Rasul mengatakan kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, qadaita daina abik, ghafarallahu lak. Qadaita daina abik, ghafarallahu lak. Wahai Jabir, katanya, engkau telah tunaikan hutang ayahmu dan Allah telah ampuni dosamu. Karena Rasul yang istighfar langsung. Dosa diampuni Allah, utangnya dibayar sudah. Itu Sayyidina Jabir, ceritanya antara beliau dengan ayahnya. Beliau ini termasuk sahabat yang disebut di dalam istilah ilmu hadis itu Mu'ammarin. Mu'ammarin itu orang yang umurnya panjang. Beliau wafat umurnya 94 tahun. Ya, wafat umurnya 94 tahun. Nah, ini hadisnya sekarang kita baca. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia berkata. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah nanya, siapa laki-laki ini? Diteliti oleh para ulama hadis, maka ketahuan laki-laki itu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Nu'man ibn Qawqal. Beliau juga Badriyin, sahabat Nabi yang hadir dalam perang Badr dan juga wafat di perang Uhud. Nah, bareng nih dengan Sayyidina Abdullah Al-Ansari tadi. Wafat di perang Uhud, hadir perang Badr. Sayyidina Nu'man ibn Qawqal. Beliau ini pernah bicara, mengucapkan satu ucapan sebelum hadir perang Badr, perang Uhud. Ya, sewaktu mau masuk ke dalam kancah peperangan, beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam sumpahnya, ya Allah, aku bersumpah atas dirimu, tidaklah terbenam matahari di hari ini, di hari waktu mau mulai perang Uhud. Tidaklah terbenam matahari di hari ini, melainkan aku telah menginjakkan kakiku yang pincang ini ke sorga Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hari itu dia mengharapkan apa? Syahid. Tidaklah terbenam matahari di hari ini melainkan kakiku yang pincang ini, kaki pincang dia. Melainkan kakiku yang pincang ini udah nginjak dan nginjak sorga. Lalu Rasul dengar sumpahnya Sayyidina Nu'man bin Qawqal tadi. Kata Rasulullah, Nu'man ini sungguh si Nu'man itu telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh niscaya dia akan mendapatkan sangkanya seperti yang diinginkan. Maka wafat Sayyidina Nu'man di perang Uhud sesuai dengan keinginannya. Lalu Rasul mengatakan, "Falaqad ra'aytuhu yata'u fi khadratiha ma bi arj." Aku telah lihat sekarang ini Nu'man bin Qawqal, Sayyidina Nu'man bin Qawqal sudah menginjakkan kakinya dalam surga. Sayyidina Nu'man pinjang. Padahal kalau orang pinjang itu termasuk orang yang diuzurkan untuk enggak ikut perang. Orang yang buta pinjang termasuk di antaranya. Sebab dia akan kesulitan ketika perang dengan kakinya yang pinjang. Tapi sahabat ini tetap hadir ikut perang. Katanya enggak mau ketinggalan dengan sahabat yang lain mendapatkan kemuliaan itu, maka dipaksa dia hadirkan dirinya untuk perang Badar, perang Uhud. Ini dia yang bertanya ini Sayyidina Nu'man bin Qawqal. Beliau bertanya, katanya, "Ra'aita idza shalaitu shalawatul maktubat?" Apa pendapatmu wahai Rasul jika aku sudah melaksanakan salat maktubat yang 5 waktu? "Wa sumtu Ramadan," dan aku telah puasa Ramadan. "Wa ahlaltul halal," dan aku halalkan yang halal. "Wa haramtu haram," dan aku haramkan yang haram. Artinya ahlaltul halal, aku kerjakan yang halal. "Wa haramtul haram," dan aku haramkan yang haram, artinya aku jauhkan yang haram. "Wa lam azid ala dzalika syai'an," dan aku enggak lebih-lebihkan dari itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal kerjain, yang haram tinggalin. Udah enggak ada lagi. Enggak ngerjain sunnah ini sunnah enggak. Itu doang yang wajib-wajib. Kata beliau, "Adkhulul jannah," apakah aku masuk surga? Nah, kata Rasulullah, "Na'am." Iya, engkau masuk surga. Iya, engkau masuk surga. Itu tuh. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kerjain yang halal, tinggalin yang haram. Yang haram-haram semuanya tinggalin tuh. Makanya perlu juga kita mempelajari kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair karangan Imam bin Hajar Al-Haytami. Disebutkan di dalam kitab itu dosa-dosa besar. Ya, terutamanya dosa-dosa besar ini kita tahu sehingga kita hindari. Apa ini dosa besar yang disebutkan dalam kitab Az-Zawajir. Dengan pekerjaan itu aja dia kata Rasul jaminan masuk surga. Maksudnya iya masuk surga apa? Semua orang yang beriman kalau mati dalam keadaan iman dia bakalan masuk surga semuanya. Enggak ada yang bakalan kekal di dalam neraka. Lalu maksud dari hadis ini apa ketika beliau mengatakan adkhulul jannah, apakah aku masuk surga kalau ngerjain itu ya Rasulullah? Kata Rasul, iya. Maksudnya masuk dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu langsung. Kalaupun dia harus dia harus ke neraka, ke nerakanya ngelewatin doang. Itu ngelewatin jembatan sirat. "Ma minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika mahatman maqdiya." "Ma minkum illa wariduha." Tidaklah salah seorang kalian melainkan melewatinya. Ulama tafsir banyak mentafsirkan hadis ayat ini. Dia mengatakan semua orang sudah pasti melewati neraka jahanam. Ya. Ada yang mengatakan ini ayat maksudnya untuk orang yang beriman. Orang yang beriman yang wafat dalam iman yang menghindarkan yang menghindarkan yang haram ketika dia hidup, orang-orang soleh yang enggak meninggalkan tanggung jawab terhadap Allah Ta'ala, enggak menyisakan tanggung jawab. Ketika dia wafat, dia langsung masuk ke dalam sorga sehingga dia cuma ngelewatin neraka doang. Enggak bakalan kecebur. "Imaminkum illa wariduha." Tidaklah salah seorang kalian kan ngelewatin doang. Orang mukmin ini ngelewatin doang. Ngelihat doang. Enggak ngerasain azabnya. Ya, sebagian ulama tafsirkan demikian. Jadi yang dimaksud adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Maksudnya masuk surganya tanpa azab. Enggak sama sekali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang wafat tidak meninggalkan dosa, seperti anak kecil, anak orang yang beriman, anak kecil, bahkan orang-orang kafir, anak-anaknya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil belum baligh, dan orang gila yang gilanya itu sebelum baligh atau gilanya nyambung dengan baligh, baligh terus gila. Jadi setelah baligh enggak sama sekali mukallaf. Orang-orang yang begini nih masuk surga terus tanpa hit, tanpa azab. Langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak orang mukminin, anak-anak orang kafirin yang wafat dalam keadaan kecil, itu mereka nanti di surga jadi pelayan-pelayan di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak yang orang tuanya beriman masuk dalam surga, berkumpul bersama keluarganya. Untuk anak-anak orang kafirin yang orang tuanya di dalam neraka karena kafir, mereka itu jadi pelayan di dalam surga untuk anak penduduk surga yang lain. Disebutkan di dalam surat Al-Muluk itu tabarak, di dalam surat Tabarak disebutkan masallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad fiha na'ima wa mulkan kabira, apa saya lupa ayatnya itu, karena ada ayat yang saya tulis, ayat dari surat Tabarak itu Pak, disebutkan bahwa mereka itu seakan-akan permata-permata, anak-anak kecil itu seakan-akan permata di dalam sorga. Kalian lihat seakan-akan mereka itu permata-permata dalam sorga karena begitu bersinar. Ini dalam mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah, orang yang wafat masih kecil belum baligh, dan orang gila yang nyambung gilanya dengan balighnya atau gila sebelum baligh, mereka semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu juga orang yang wafat dalam keadaan taubat, ketika taubat wafat langsung masuk dalam surga, enggak diazab. Seperti yang kita dengar tentang cerita yang di dalam sahih disebutkan orang yang membunuh 99 orang. Kemudian ditanya penduduk kampung, siapa yang paling alim di sini? Maka didatangi, ditunjuk fulan, didatangi. Ditanya, aku sudah membunuh 99 orang, apakah tobatku diterima? Kata dia, enggak, ini tak kebanyakan dosa ente. Lalu dibunuh dah sekalian 100 semente. Dibunuh orang alim itu karena dibilang dia enggak bisa tobat, enggak diterima tobatnya. Lalu dicari lagi, kan sungguh pengen tobat, dicari lagi. Tanya penduduk, di mana orang ada orang alim? Tunjukin orang alim di sana. Didatangi. Lalu dibilang, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah aku diterima tobatnya? Kata orang alim itu, ya diterima. Tapi engkau tinggalkan negerimu atau kampungmu yang banyak orang bejatnya itu, menuju ke kampung itu. Di sana, kampung sana ada sekelompok orang soleh, ibadah bersama mereka, pergi kumpul sama mereka. Disuruh tinggalin kampungnya, di mana banyak orang enggak benar di kampungnya. Lalu di jalan menuju kampung orang soleh, di pertengahan jalan tiba-tiba wafat. Malaikat Israel keburu datang. Meninggal ini, belum berbuat ibadah, belum sholat, belum ngapa-ngapain, baru taubat menuju ke negeri orang soleh. Datang malaikat rahmat, datang juga malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan. Malaikat rahmat pengen bawa dia menuju ke dalam sorga, ini baru taubat. Malaikat azab mau ngejemput dia juga masuk ke dalam neraka, ini dosanya banyak, belum ngapa-ngapain, belum ibadah, belum apa, dosanya banyak. Maka berebutan itu. Allah Ta'ala kirim satu lagi malaikat menjadi hakim. Kata malaikat penengah ini, ukur mana yang lebih dekat dari tempat jasadnya dia itu, mana yang lebih dekat, jasadnya lebih dekat ke negeri orang soleh apa lebih dekat ke negeri kampungnya dia itu yang banyak orang bejat, banyak orang jahat. Lalu diukur oleh malaikat, Ya masalah gini, malaikat sih enggak ada masalah, malaikat yang ngukur. Diukur sama malaikat, maka tiba-tiba jasad orang ini lebih dekat ke negeri orang soleh satu jengkal. Ini lebih jauh sejengkal, ini lebih dekat sejengkal. Maka yang malaikat penengah bilang, malaikat rahmat lebih berhak dengan jasad, dengan ruhnya, maka diambil dalam surga Allah Ta'ala. Ini untuk contoh orang yang tobat. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, hai bumi, yang ini mendekat, yang itu menjauh. Nah, yang ini disuruh negeri yang soleh, disuruh tanahnya mendekat kepada ke jasad tadi, jasad yang sudah meninggal. Negeri orang yang penuh orang jahat itu disuruh menjauh. Maka sehingga ini jasad lebih dekat kepada negeri orang yang soleh. Menunjukkan bahwa berdekatan dengan orang yang soleh ada manfaatnya. Itu yang utama. Yang kedua, bahwa bertawasul dengan orang yang soleh ada manfaatnya. Ini ketemu dengan mereka juga belum. Ini kan belum ketemu dengan mereka nih. Orang solehnya di negerinya. Ini orang belum ketemu dengan mereka, meninggal di tengah jalan. Tapi ketika dia ingin ke sana dan niatnya udah pengen bergabung ke sana, maka Allah Ta'ala kumpulkan bersama orang-orang baik itu. Menunjukkan bahwasanya niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Kita seperti dalam hadis, niatul mu'min khairun min amalihi. Ya. Dari situ ada anjuran seseorang supaya dikuburkan dekat kuburan orang soleh. Karena itu bermanfaat. Nah, bermanfaat. Dari situ ada anjuran seseorang supaya wafat di Mekah atau di Madinah. Karena bermanfaat, sebab itu tanah-tanah berkah, tanah suci. Ini aja tanah orang soleh, siapa sih orang soleh yang disebutin. Ini pun orang soleh Bani Israel. Mekah, Madinah, di Mekah ada jasad Rasulullah, para sahabat. Di Madinah, di Mekah tempat turunnya wahyu, tempat para nabi, tempat haji, tempat tawaf, bahkan disebutkan di situ ada ratusan kuburan para nabi. Maka dianjurkan maka ada fadilah keutamaan orang yang wafat dan dikuburkan di Mekah atau di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Jabir, nah Sayyidina Jabir sendiri yang meriwayatkan. Hadis riwayat Imam Tabrani di dalam kitab beliau namanya Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Saghir. Sebutkan hadis di situ, man mata fi ihdal haramain fi ahadil haramain bu'itha aminan yaumal qiyamah. Man mata fi ahadil haramain bu'itha aminan yaumal qiyamah. Barang siapa yang wafat di salah satu negeri haram, Mekah atau Madinah, maka dia dibangkitkan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan aminin, aman, enggak ada rasa takut. Berarti dimasuk dari termasuk dalam waliullah. Ia disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya itu yang kemarin insiden di Masjidil Haram, ada berapa yang meninggal tuh, 80-an lebih meninggal karena jatuhnya itu. Itu bukan kerugian, itu keberuntungan besar itu. Pertama, wafatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Kedua, lagi tawaf. Ketiga, di hari Jumat ya, masalah. Harinya Masya Allah, tempatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Bahkan di antara yang wafat lagi sujud. Tuh. Lagi sujud. Ya. Itu dia bangun tiba-tiba udah enak aja. Tuh. Nah, kan yang begitu meninggal gak berasa itu. Ya kan, meninggal gak berasa, orang kena benda sebegitu besar, kena kepala, mungkin mati langsung udah bangun tiba-tiba udah di mana nih, di surganya Allah Subhanahu wa taala, di taman-taman surga, di dalam barzakh. Di dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang wafat di Mekah ataupun di Madinah, maka dia dibangkitkan Allah dalam keadaan mulabbian, bertalbiyah, bangkit labbaik Allahumma labbaik. Orang-orang mulia, makanya banyak para solihin yang mempunyai keinginan untuk wafat di negeri-negeri mulia, di Makkah, di Madinah, atau di Baitul Maqdis. Kemuliaan wafat di Baitul Maqdis juga disebutkan dalam hadis. Nah, ini. Jadi orang yang wafat dalam keadaan taubat tidak sama sekali dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka enggak bakalan sama sekali masuk neraka. Enggak bakalan sama sekali masuk neraka. Adapun orang yang mukminin yang mengerjakan dosa besar tapi enggak taubat. Orang mukmin mati wafat tapi dalam keadaan mengerjakan dosa besar. Orang beriman lagi mabok meninggal, overdosis narkoba meninggal, lagi berzina meninggal, berjudi meninggal, ini kan dosa-dosa besar. Atau lagi durhaka sama orang tua, termasuk dosa besar durhaka sama orang tua. Lagi durhaka sama orang tua meninggal, na'udzubillah, dosa besar, belum taubat. Nanti di akhirat bagaimana keadaannya? Kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau dia dimaafkan, maka Allah ampuni dosanya dan langsung masuk dalam surga. Enggak perlu mampir ke. Kalau dia mau, kalau Allah Ta'ala mau maafkan. Kalau Allah ampuni, Allah Ta'ala ampuni dosanya dan masuk dalam surga. Tapi kalau Allah enggak ampuni, maka dia harus dulu mampir ke neraka, mempertanggungjawabkan amalnya, kemudian setelah selesai dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang kafir yang banyak berbuat baik, ya, nyumbang ini, nyumbang itu. Ya, sebagian orang kafir, masya Allah, orang baik, ya, punya harta banyak, dia bikin panti sosial segala macam, dibikin ini, dibikin itu, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi enggak sama sekali bisa menyelamatkan dia dari api neraka kalau dia wafat dalam keadaan kafir. Ya, makanya disebutkan oleh ulama, tidak sama sekali bermanfaat satu kebaikan jika diiringi dengan kekufuran, dan tidak sama sekali berbahaya satu maksiat jika lo diiringi dengan iman. Ya, kalau wafat dalam iman itu maksiat insyaallah ya enggak berbahaya, artinya enggak berbahaya, enggak membuat dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang seputar hadis kita tadi, masih banyak pembahasan yang belum disampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari yang kita pelajari dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala cukup menerima dari hambanya ketika mereka berbuat yang fardu, baik itu sholat ataupun puasa, kemudian meninggalkan yang haram. Jikalau setelah itu sama sekali enggak berbuat yang sunnah, maka cukup bagi Allah taala untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di malam Senin yang akan datang kita akan bahas itu masalah yang disebutkan tentang apakah Rasulullah dijamin masuk surga ataukah enggak, yang berkaitan dengan hadis ini. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis itu ataukah tidak bertentangan? Insyaallah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Allah terima segala amal ibadah kita, ilmu yang kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita kepada surganya Allah dan membuat kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Ala fadhini wa ala kulli niyatin shalih ala hadratin nabi al fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرمة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.